Tertaut hati yang tak pernah pasti. Dapatkah terulang memori untuk ungkapkan rasa yang tertunda? Akankah cinta sebodoh ini? Cinta dalam hati, ilusi. Dapatkah kita menyatu dalam doaku? Selalu ku sebut nama. Aku rapuh.